Kami akan mengangkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya adalah seorang teknisi servis barang-barang elektronik. Yang jadi pertanyaan, bila ada barang yang harus diservis dan ada komponen yang rusak, saya beli terlebih dahulu. Bagaimanakah transaksi yang benar untuk keperluan tersebut? Apakah boleh saya melebihkan harga komponen dan dimasukkan ke dalam tarif servis barang elektronik tersebut? Atau saya jelaskan harga komponen persatuan, kemudian ditentukan ongkos servis yang disampaikan ke pelanggan. Mohon penjelasan, Ustaz. Iya. Dalam akad ini, servis barang ini, akad di sini memang tidak ada istisna, memang tidak ada pembuatan di sini, hanya Anda memasang saja terkip. Beda kalau ada pembuatan, berubah bentuknya. Khalid tabi'atil asli, ya, berubah bentuk barang itu dari bentuk bahan bakunya. Bila ada perubahan seperti ini namanya istisna. Bila seperti yang dikatakan tadi tidak ada, hanya sebagai bentuk upah memasang dan barang. Ya. Bolehkah akad ini? Atau bagaimana biar menjadi boleh sesuai syar'inya? Bila ada barang yang harus ditukar, ya, Anda katakan kepada dia, nih tolong Anda sediakan barangnya. Ya. Yang rusak ini saya ambil, tolong belikan gantinya. Dia mau, udah Anda sendiri yang beliin. Kalau akadnya dengan Anda sekarang beliin apa? Akad pesanan mewakilkan barang untuk beli atau bagaimana? Kalau mewakilkan, katakan. Saya akan belikan harga sekian Pak, tapi berapa biaya untuk saya? Ya, umpamanya biaya ongkos berapa, segala macam berapa, sepakati. Kalau enggak, suruh dia sendiri yang membeli. Ya. Kalau Anda sendiri sudah memiliki stok barang di tempat servis Anda, sekarang bisa akad jual beli dengan dia. Pak, ini yang rusak. Saya ada barangnya, kalau ingin beli di sini boleh, kalau ingin di luar juga tidak masalah. Bikin akad jual beli. Ya. Dengan demikian, selamat dari hal yang tidak dibolehkan. Wabillahi taufiq.